Çok önemli. Sebenarnya tadi saya bisa bilang ya. Baik. Kalau saya lanjut suara yang tadi, tidak lebih sana juga tadi. Apakah boleh berbuka puasa dengan mendengar adzan dari radio? Boleh saja. Kalau diketahui memang radio tersebut biasanya mengumandangkan adzan tepat waktu. Ya. Kalau diketahui tepat waktu. Menjadi ukuran tepat waktu. Nah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab, "Idza aqbala al-lailu min hakuna wa adbara an-nahar min hakuna wa gharabat asy-syams faqad akhthara as-salat." Apabila datang malam dari arah sini, kemudian siang pergi dari arah sana dan telah terbenam matahari, maka sudah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Itu ukurannya. Nah, tapi kalau dipastikan dia ada tepat waktu pada saat yang memang waktu berbuka, maka tidak apa-apa dia mendengar dari radio. Apakah boleh bersabar hari Jumat? Yaitu berangkat ketika setelah ada Jumat, sehingga apabila mengikuti Jumat akan terlambat dari kendaraan tersebut. Tidak apa-apa kalau misalnya dia butuh bersabar dan sudah niat untuk bersabar, maka tidak apa-apa. Cuma afdalnya orang itu kalau sabar mencari waktu-waktu tertentu. Nabi SAW biasanya sabar di hari Kamis. Dia berangkat hari Kamis. Kalau misalnya ada suatu kepentingan besar atau suatu keperluan yang kiranya dia punya alternatif, bagusnya dia sabar walaupun bukan hari Kamis, tidak apa-apa. InsyaAllah ta'ala, tidak apa-apa. Nah, kalau dia tidak salat jimat-jimat, tidak apa-apa. Doa setelah salat fardu, hukumnya tidak. Lalu kapan saat yang baik dalam berdoa? Saat yang baik dalam berdoa, satu. Antara adzan dan qomat. Termasuk doa mustajab. Kedua, pada saat sujud. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Aqrabu ma baina al-'abdi wa baina rabbihi wa huwa sajid." Fakir fihi min ad-du'a. Dekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya dan ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud itu. Tempat yang ketiga, karena sebelum salam setelah tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud dalam mengajari tasyahud kepadanya, "Tsumma yatakhayyar min ad-du'a ma syaa." Kemudian hendaknya dia pilih dari doa apa yang dia inginkan. Kemudian tempat mustajab yang lain sepertiga malam terakhir. Ya. Dan diterangkan dalam hadis Aisyah dan lain-lainnya, "Inna Allah yanzil ila sama'i dunya fi thuluthil lail al-akhir." Kemudian Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Kemudian berkata, berfirman, siapa yang berdoa, maka saya akan kabulkan. Siapa yang meminta, saya akan memberikan. Ini waktu mustajab untuk berdoa. Waktu lain adalah pada hari Jumat. Pada hari Jumat diperselisihkan di mana waktu mustajab. Ada yang mengatakan semua Jumat dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ada yang mengatakan ketiga Jumat antara dua khutbah. Ya, dulu antara dua khutbah di situ berdoa waktu mustajab. Ini memang ada hadisnya. Hadis dalam riwayat Muslim, tapi dikritik oleh Imam Ad-Darqutni, dilemahkan oleh Imam Ad-Darqutni seperti di jalan. Dari jalan Makhramah bin Bukaid dan dia tidak mendengar dari ayahnya. Dan Syekh Muqbil sendiri melemahkan riwayat ini. Ya. Nah, yang tepatnya pada hari Jumat, tempat mustajabahnya itu adalah setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Maka berbanyak di situ doa. Ada waktu di situ, kapan orang berdoa pas waktu mustajabahnya, maka akan digabungkan doanya. Ya. Ini beberapa perkara. Kemudian juga di dalam safar, doa itu adalah doa yang mustajabah. Tidak ada yang terikat dengan waktu. Itu terikat dengan waktu-waktu tersebut. Terikat dengan tempat, misalnya kalau dia haji di Safa dan Marwah. Kemudian ketika berada di Mu'tazam, di Multazam. Kemudian ketika di Arafah, di hari Arafah. Dan itu juga waktu mustajabah doa. Ini pertanyaan bagaimana ketetapan Al-Quran dan Sunnah terkaitan para ulama syara. Dan paling tentang praktek syar'inya sebagian seorang istri pada suami yang telah ditetapkan oleh Allah mesti ditaati oleh istri tadi. Istri memang itu diwajibkan taat kepada suaminya dan suaminya mempunyai hak yang sangat besar atasnya. Dan seorang perempuan yang baik makin taat dia kepada suami, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita melihat sejarah para perempuan sahabiat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah perempuan yang tidak pernah terdengar ada keluh kesah atau yang semisal dengannya dalam keadaan menghalangi ibadah para suaminya misalnya, apakah itu berangkat jihad atau yang semisal dengan ini. Nah, yang sangat menakjubkan dalam hadis riwayat Muslim, putri Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan hadis apa namanya Ummu Salamah atau tidak salah saya lain. Jelas, dia ini nikah dengan sebab bin Allah. Maka istri ini yang mencuci kudanya, rawat, kemudian yang mengambil apa namanya gandum dan perjalanan berapa kilo, dia bawa dia dan kepalanya. Nah, kita diharuskan juga memang setiap perempuan dan menunjukkan pasti kepada suami. Dan juga seorang suami punya dan seorang istri punya hak atas suaminya dan suami punya kewajiban terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wa asyiruhunna bil ma'ruf." Dan bermuasyarah kalian, hiduplah kalian dengan para perempuan dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Nah, maka semuanya harus tahu tanggung jawab. Bukan hanya istri saja yang itu kita harus tersebut, tapi juga suami harus tahu tentang itu. Dan harus tahu apa tujuan dari nikah itu, supaya lebih meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita harus ada ta'awun yang baik. Wa ta'awunu ala al-birri wa taqwa. Kalau menolak kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah jelaskan tentang Yazid Jawad, Yazid Abdad, dan Abu Ishtad. Sering orang-orang menyimpan itu sudah jelas ya. Nah, kalau mengatakan sudah rujuk mereka ini, itu adalah perkara yang tidak bisa dibenarkan. Saya sendiri mendengar dari berapa kali Syekh Ali Hasan datang dari kaset yang pertama. Kedatangan pertama Syekh Ali sendiri tahdid keras terhadap Ikhya Al-Surah. Kedatangan kedua bersama Syekh Salim Al-Hilal juga bertahdid Ikhya Al-Surah, dan beliau memberi pelajaran berharga bahaya yang dulu dengan Ahlul Bidah. Kemudian yang ketiga ditanya lagi, Syekh Salimnya ditanya, bagaimana kita Ikhya Al-Surah? Kemudian kita tidak ragukan ini yayasan Hizbiyah. Tapi masih beredar juga di majalah Sunnah Perumahnya Ikhya Al-Surah, ya, masih tergabung dari lainnya Ikhya Al-Surah. Apa di belakang hal tersebut? Perebutan Hizbiyah. Nah, maka yang sepertinya ikhwan, tidaknya seorang itu menahan dirinya atau menjaga dari orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak mendengar dari para ulama. Dan dari dulunya seperti itu, jatuh dalam kesalahan, ingatkan. Maka dia membaca orang-orang yang mengingatkannya, lalu kelamaan baru mengatakan rujuk. Nah, jangan kembali dari masalah tubuh dia dan seterusnya. Allah Mustahil. Dan banyak pembicaraan tentang hal tersebut dengan waktu yang sempit. Kita lihat pertanyaannya lagi. Apakah benar Syekh Al-Albani yang berkhusus tentang Akhilah Al-Abdad? Ini orang dari awal kita ketahui orang yang tidak dianggap istiqamah. Dari awal. Ya, sampai tidak. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa dia ini bagus dalam hadis itu hal yang sangat jauh sekali. Ada yang sangat jauh sekali. Saya tidak pernah membaca banyak tulisannya. Sebagian yang saya berikan kepada saya sebagian tulisannya, Jawa Noyal Masail itu. Saya berikan tentang Masail. Saya orang ini jahil terhadap istilah para ulama negeri. Kebanyakan hukum-hukumnya, kadang dia mencari tafriknya Syekh Al-Albani. Setelah itu datang dia pulang ke Abdad, dia berkata, kultu, saya berkata. Nah, ini dari perkara-perkara yang melanggar amanah ini. Kadang hadisnya lemah, katakan oleh dia sahih. Sebab tidak nampak ilah yang tersembunyi. Dan nampak ilah yang tersembunyi. Yaitu banyak contohnya. Kemudian, juga karena tak pernah dulu dengan para ulama, akhirnya takrifnya juga cara menyusun takrif itu amburadu. Ini semua adalah al-hal yang jelas. Nah, mudah-mudahan nanti kita pada kesempatan memang dia sudah bikin apa namanya rangkuman-rangkuman tingkat al-hal yang terbaik jelaskan tentang lemahnya orang ini dan sisi Muhammad. Kita dikembangkan dulu. Mereka ada waktu yang sama. Apakah benar Syekh Al-Albani ujian di kiamat ini? Syekh Mukbil rahimahullah beliau mengatakan Syekh Al-Albani ujian di kiamat ini. Dan bukan hal yang terlarang kalau misalnya ada beberapa mujadid. Dan para masyarakat yang lain mengatakan Syekh Limba mujadid di zaman ini. Dan Syekh Rabi sendiri mengatakan Syekh Mukbil mujadid di negeri Yaman. Dan memang dia mujadid di negeri Yaman. Tanpa ada keraguan. Yaman yang sedemikian rupa. Dengan jihud beliau dakwah beliau rahimahullah selama sekitar 25 tahun. Subhanallah. Dan negeri yang sudah tersebar sunnah. Di negeri tersebut. Hampir setiap kota ada murid beliau. Nah. Batal sewaktu sidik apa yang harus dia lakukan? Ya. Kalau dia batal pada waktu sidik maka dia meninggalkan sholatnya. Jadi dia isyarat kepada orang yang di belakang untuk maju ke depan menggantikannya. Dan tidak apa-apa memberi isyarat. Tidak apa-apa memberi isyarat. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sedang beri memberi isyarat. Dan sebagian sahabat salat dia diberi salat, dia menjawab dengan memberi isyarat. Wahagat. Baik. Bila ada orang yang salat menghadap ke sutra, bolehkah kita menyapu tempat sujudnya atau mengambil sesuatu lewat di depan orang ini? Salat, hanya tangan saja. Maksudnya ditaruh tangan dulu, semuanya dilewat. Saya tidak paham apa maksudnya. Ya, kalau ada misalnya orang salat, misalnya salat di atas sutra ya, orang salat. Ada orang salat menghadap ke sutra. Saya tidak paham soalnya ini. Orang-orang jelas. Mau dijelaskan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat mengandung sujud tilawah. Dan itu adalah perkara yang disunnahkan sekali. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim disebutkan inna syaitan. Syaitan itu apabila anak Adam sujud, bacakan ayat tilawah dia sujud, maka syaitan lari dalam keadaan menangis. Dia berkata, anak Adam diperintah sujud, dia sujud. Adapun saya, maka dia dapat surga. Adapun saya diperintah untuk sujud, saya tidak mau, maka saya dapat neraka. Ini keutamaan sujud tilawah. Tapi sujud tilawah ini, ayat-ayat yang dibaca, itu diperselisihkan di kalangan para ulama. Berapa jumlah sujud tilawah ini? Kalau kita lihat mushaf, itu memang ada 15 ayat. Disitu, ada tandanya. Cuman, itu dalam keterangan orang-orang yang memberikan tanda, itu diambil dari buku ini. Kalau begitu pembahasannya, kita masuk ke dalam pembahasan ini. Dalam ini diperselisihkan berapa lekat ayat yang merupakan sujud tilawah. Tentunya untuk menentukan, kita melihat dari hadis Nabi SAW, di mana beliau sujud tilawah. Dan dari Hanya disebutkan dalam empat tempat saja, sujud tilawah dalam hadis yang sahih. Tempat yang pertama di surah Sad. Surah Sad. Faqarra sajidan wa anam. Ya. Jadi ayat ini, sujud tilawah. Kemudian surah yang kedua, Yasin surah An-Najm. Yasin surah An-Najm. Kemudian surah yang ketiga, di surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Dan sama Al-Insyiqaq sampai akhir. Situ ada, sebelum akhir itu ada sujud tilawah. Cerahkan dia sujud tilawah. Nah. Kemudian yang keempat di surah Al-Alaq. Yasin surah. Jadi empat tempat, An-Najm dan surah Al-Alaq, dua-duanya di akhir surah. Kalau di akhir surah, begitu sujud tilawah disunnahkan sebelum dia ruku, dia baca dulu ayat pendek. Dia baca ayat pendek supaya ada waktu untuk orang yang sujud ini bangkit dari sujudnya sehingga dia ruku, kita ikut kepada iman. Nah, masalah berikutnya yang berkaitan dengan sujud tilawah yang mungkin tutupkan. Apakah ketika sujud tilawah itu dia baca takbir ketika turun atau tidak? Sebenarnya dari pendapat para ulama bahwasanya membaca takbir atau tidak disyariatkan membaca takbir ketika sujud tilawah. Jadi begitu baca ayat tilawah sampai langsung sujud saja. Langsung sujud dan tidak membaca takbir. Demikian pula bangkitnya tidak membaca takbir. Memang ada hadis mengatakan nanti takbir. Tapi itu dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari meriwayatkan dari meriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdillah dari Nabi dari Ibn Umar. Dan riwayat Abdullah ini meriwayatkan dari dari jalan Abdullah bin Umar Al-Umari dari Nabi. Dan dia ini lemah hadisnya. Kemudian menyelisih riwayatnya Ubaidillah dari Nabi. Menyelisih. Maka hukum riwayatnya dihitung sebagai hadis mungkar. Jadi sebagai hadis mungkar dalam kategori ilmu hadis. Ya. Jadi itu mungkin secara ringan. Ada pun sedikit tilawah pada surat sajadah. Itu tidak disyariatkan sedikit di sini. Hadis-hadisnya lemah. Bagaimana yang terangkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Sahih memang. Ada sahih dari perbuatannya Ali bin Abi Thalib saja. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam syarah Mushkil Athar. Dengan sanad yang hasan. Tapi bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera. Alasan bergabung mendirikan partai tersebut hanya berdasarkan fatwa Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Bin Baz. Bahkan disertasi S3 ya, dan dibimbing oleh Syekh Abdul Selamba. Jelas ya, kita yang berluas. Apakah orang tersebut kumpul menurutnya Ikhwan Muslim bisa dikatakan menjadi? Iya, ini muktadi Ikhwan. Nah, tidak ada salah di mana parlemen. Itu di antara ukuran menghukumi dia salah dan bukan. Abdurrahman bin Abdul Khalid dihukum oleh Syekh Hukum Al-Muqtadi karena salah satunya alasan beliau tidak ada salah di masuk parlemen. Nah, tidak ada salah di masuk parlemen. Termasuk poin pokok dari usul. Jadi dihukum Al-Muqtadi. Walaupun berdasarkan mengatakan dasar dari Fatwa Syekh Ibnu Taimiyah dan lainnya itu hanya sekedar kebiasaan ahli sunnah untuk membenarkan apa yang dia lakukan, cari-cari kalimat yang kira-kira sama bisa diarahkan kepada apa yang dia inginkan. Ini salah dengar. Yang diriwayatkan oleh Muslim artinya tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Kalau dirasa tidak akan masuk neraka orang yang sholat sebelum terbit matahari dan terbenam matahari. Allah, saya tidak tahu. Kalau inginkan dengannya kepada sebelum terbitnya matahari itu waktu terlarang. Kalau menginginkan salat sunnah, waktu terlarang keluar ini. Sebelum terbit di matahari, setelah terbitnya itu waktu terlarang melakukan salat sunnah. Itu tadi periksa kembali ya konteksnya. Kayaknya tidak seperti itu konteksnya. jelaskan ciri-ciri istri yang saleh. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, hal tersebut ada beberapa perkara. Di antaranya taat kepada suami. Kemudian dia pandai membantu meringankan beban suaminya. Nah, apakah itu dari sisi pekerjaannya? Kemudian yang paling pentingnya lagi mengatur rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, memperhatikan pendidikannya. Dan itu asal tugas dari perempuan. Dan itu perempuan asalnya tinggal di rumah. Itu asal. Bila keluar dari asal ini sesuai dengan hudur yang satu. Dalam Al-Quran dikatakan, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ بُنَّا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَهْلِ الْيَهُولَ. Dan tinggallah kalian di rumah saja. Perintah. Jadi kan wajib. Asal wajibnya mereka tinggal di rumah. Tidak ada alasan keluar kalau ada hudur syar. Kecuali kalau ada hudur syar. Baru boleh keluar. Nah, matahakannya adalah di rumah, apalagi sudah sebagai ibu rumah tangga, hendaknya banyak mendidik anak-anaknya. Kemudian juga, ciri istri yang salihah adalah perempuan yang senantiasa giat dengan menuntut ilmu. Ibu dengan menuntut ilmu, menyibukkan keluarganya dengan ilmu, ini adalah sifat yang sangat terpuji. Bagaimana menghilangkan sifat riya? Cara menghilangkannya pertama, dia harus tahu bahwa amalan itu harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, lagi dia beramal, jangan memandang kepada manusia. Jangan ingin dilihat oleh manusia atau ingin merasa dikatakan begini, anggap saja semua itu tidak ada. Nah, anggap saja semua itu tidak ada. Ramah saja berjalan, insya Allah ta'ala itu adalah perkara yang baik. Menanti diri, mengikhlaskan diri, dan dengan sendirinya hal tersebut akan hilang. Menjelaskan sejarah singkat tentang Imam Darqutni. Imam Darqutni nama lengkap beliau Abdul Hasan Ali bin Umar Darqutni. Beliau adalah imam besar dari Imam Al-Jarh wa Ta'dil, pakar ilal. Nah, apalagi luar biasa banyaknya. Sampai ilal hadith, ilal hadith itu, dan buku beliau jilidnya sangat tebal, yang sekarang sudah dicetak 11 jilid dan belum selesai, itu beliau jumlah dari hafalan. Maksudnya beliau baca muridnya nulis, itu dari hafalan. Dari hafalan beliau. Satu hadith saja, ini menunjukkan hafalan orang ini luar biasa. Apalagi ini semuanya dipulis demikian banyak. Nah, menunjukkan kuatnya beliau dalam pengetahuan agama dan dalam ilmu syariat. Apa makna hadis la yadkhulul jannata wala bidzariyah? Tidak masuk surga anak bezina. Ya, maksudnya tidak masuk surga bukan artinya tidak masuk surga anak bezina, tidak. Tapi maksudnya bezina itu anak yang muncul dari hasil perzinahan, biasanya karena perzinahan namanya dari hubungannya dosa. Karena asalnya dari air yang tidak baik, maka kebanyakannya, rata-ratanya, ya seperti itu juga hasilnya. Suatu yang tidak baik dan kebanyakannya bisa menyebabkan dia masuk dalam perkara yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini jadi hukum kebanyakan. Adapun mengatakan tidak masuk surga masukkan ini, itu tidak. Tapi rinci dengan seperti yang dikatakan yang tadi, Allah Ta'ala. Apakah seorang yang pernah melakukan tafayyur, meminta rukyah, kemudian bertobat karena tidak tahu, bisa termasuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Dalam hadis itu disebut dalam bentuk umum. Sebut dalam bentuk umum, apakah dia tahu atau tidak tahu. Nah, sebab itu keutamaan khusus bagi orang yang memiliki hal tersebut. Tapi mudah-mudahan diharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia tidak tahu, diberi maaf tentang hal tersebut. Anda pernah dengar kisah tentang seorang perawi, katanya namanya Imran bin Qifan. Bagaimana kita ini? Kalau benar saya jelaskan. Imam Syafi'i ini asalnya ahli sunnah. Dia ini dari seorang perempuan berpemikiran khawarij. Berpemikiran khawarij perempuan ini. Dia katakan saya nikahi dia, nanti saya rawai masuk kepada sunnah. Gitu. Maka setelah nikah apa yang terjadi? Justru dia terpengaruh dari istrinya dan menjadi khawarij lebih getol dari istrinya. Sampai Abdurrahman bin Mujdi yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia puji dalam beberapa bait syair. Puji oleh Imran bin Hasan. Ini bahayanya duduk, apa duduk dengan ahli kira, duduk dengan ahli kira. Ada yang ketolong seorang untuk mengajari yang membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut memberi ibadat, berpawang. Bolehkah saya mengambilnya? Bagaimana hukumnya? Dapat tadi ambil. Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahaqqa ma ahaqqa bihil ajr fil Quran. Itu yang paling hak, ada yang mengambil pahala darinya, mengambil upah darinya, daripada Al-Quran. Dan seorang sahabat juga pernah merugikan seorang yang membaca Al-Fatihah saja sembuh, beri hadiah dan kambing yang banyak. Datang kepada Nabi, Tuhan ya Rasulullah, saya terima atau tidak? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ambil dan jangan lupa bagian untuk saya. Nah, kemana hadis itu ya? Dalam hadis oleh Bukhari dan Muslim. Disampaikan bahwa pembagian hadis ahad dan mutawatir berasal dari ahli bid'ah. Apakah berarti pembagian ini salah dan tidak boleh dipakai dalam ilmu hadis? Nah, pembagian, ada pun pembagian, itu pembagian asalnya dari ahli bid'ah. Seperti yang saya terangkan pada pertemuan yang telah. Tapi berhubung karena sudah tersebar pembagian ini, maka para ulama hadis tetap ada menyebut hal tersebut, pembagian mutawatir ahad. Cuma bedanya mereka hanya menyebut saja perbedaan dari sisi riwayat. Tidak berkaitan dengan masalah ahkam hukum. Perbedaan dari sisi riwayat. Nah, itu pun ulama ahli hadis yang belakangan. Adapun ulama terdahulunya, itu tidak ada yang menyebutkan tentang pembagian mutawatir ahad. Maka dia ahli bid'ah. Apakah ucapan ini benar? Ini sebenarnya bisa diukur benar atau tidak dari kaidah-kaidah yang kita sebutkan kemarin. Orang yang keluar dari sunnah itu harus tahu kesalahannya apa. Nah, ciri yang diinginkan itu apa? Bentuknya kemana? Sebab kadang ada orang keluar sebagian, ada keluar secara keseluruhan. Kalau keluar sebagian, dia masih ahli sunnah. Nah, masih ahli sunnah. Ada menyatakan bahwa kita tidak boleh berpecah belah disebabkan adanya ustaz-ustaz yang bekerja sama dengan yayasan Ikhtiar Surat dan Sokwa. Ada para ulama yang membolehkan bekerja sama dengan apakah itu tidak benar? Dan harus diketahui ya bahwa bentuk kerjasama yang diinginkan kemarin saya sudah terangkan. Ya, kalau dia yayasan sendiri ya, seperti Ikhtiar Surat dan Sokwa ini, yayasan Ikhtiar Surat ini, maka tidak ada kita punya hubungan kerjasama dengan ini. Dalam bentuk menerima sumbangan, rinciannya saya sudah sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Nah, adapun kita tidak boleh berpecah karena masalah ini dia perkara yang salah. Buktinya saja, dia Al-Tuhar, dimanapun dia berada, dia memecahkan lagi. Dan ini sudah cukup sebagai bukti bahwa ini yayasan dan yayasan tidak baik. Bukan cuma di Indonesia, mereka berbuat seperti ini. Ya, di Yamannya, di Kuwaitnya, kemudian di Bangladesh, menurut keterangan ekonomi dan syukur, di Inggris, di Amerika, kan Inggris Amerika kaum muslim ini terpecah juga gara-garanya. Nah, kalau begini.